Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Musa ya Rabbi علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله Rawi Ibn Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Ibn Hibban wal Hakim kilahuma rahimahumallah wa ghafarallahu lahuma fihi syai'un min at-tasahul fi at-tashih al-hadith. Keduanya memiliki tasahul dalam mensahihkan hadith. Sehingga ketika beliau-beliau menyatakan sahih, perlu penjelasan dari para ulama yang lain. Apakah menyepakatinya atau tidak? Ibn Hibban sesungguhnya memiliki kitab dengan nama kitab As-Sahih. As-Sahih, Sahih Ibn Hibban. Masya Allah. Tapi mengapa tidak terkenal seperti terkenalnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kan itu tadi. Kekurangan yang ada pada beliau di samping kelebihannya Masya Allah rahimahullahu ta'ala. Imam Hakim juga demikian. Beliau memasukkan dalam mustadraknya. Yang maksud beliau rahimahullah mustadrak ala sahihain. Mengejar apa yang tertinggal, apa yang luput dari dua kitab sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu, Masya Allah, dua kitab sahih yang Masya Allah terkenal kesahihannya. Menurut beliau, ada kitab atau ada hadis-hadis sahih lain yang belum masuk pada keduanya. Sayang kalau tidak dimasukkan. Ada hadis-hadis sahih yang belum dicatat atau belum dimasukkan di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Padahal sahih. Bahkan menurut beliau, syaratnya sesuai dengan syarat Bukhari atau syarat Muslim. Maka dijuluki dengan Al-Mustadrak. Baik. Maka beliau mencari hadis tersebut. Sadaqah Allah. Benar beliau, sungguh. Memang benar banyak hadis sahih di luar Bukhari dan Muslim. Tetapi ketika beliau memasukkan hadis-hadis sahih tadi, sama seperti Ibn Hibban rahimahumullah, ada beberapa hadis yang dhaif ikut terbawa di dalamnya. Barakallahu fikum. Tetapi alhamdulillah disebutkan di sini oleh Imam Hakim dalam mustadraknya hadis ini sahih di juz pertama halaman 528 dan diperiksa ulang oleh Adz-Dzahabi. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi menyepakatinya. Artinya menyepakati sahih. Dan termasuk yang menganggap sahih adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari juz ke-11 halaman 208. Juga menyatakan yang di sini sahih. Yaitu disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Musa pernah berkata, wahai Rabbku, ajari aku sesuatu yang aku bisa berzikir, mengingat engkau dan berdoa dengannya kepadamu. Maka dijawab, Qul la ilaha illallah. Katakan, la ilaha illallah. Qala Musa alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hadha. Kalau kalimat tersebut, semua hamba-hambamu mengucapkan demikian. Artinya itu sudah umum, semua orang mengucapkannya. Maka dijawab, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi. Wahai Musa, kalau saja langit-langit yang tujuh dan seluruh yang meramaikannya selainku di satu kifah, sedangkan bumi yang tujuh di satu kifah dan bumi yang tujuh di satu kifah, wala ilaha illallah fi kifah malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Saya ulangi, wahai Musa, kata Allah kepadanya, kalau langit yang tujuh dan seluruh yang meramaikannya selainku dan juga bumi-bumi yang tujuh fi kifah, di dalam satu tangan timbangan, wala ilaha illallah fi kifah dan la ilaha illallah di kifah yang lain, niscaya akan miring, akan cenderung pada kifahnya la ilaha illallah. Barakallahu fiikum. Sering kita terjemahkan kifah dengan tangan timbangan. Entah dalam bahasa Indonesia apa. Kalau ada timbangan begini, apa namanya ini? Itu kifah. Kadang bisa miring ke sana, kadang bisa miring ke sini, tergantung mana yang berat. Baik. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, di sini la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, akan miring, akan lebih berat la ilaha illallah. Baik. Langit yang tujuh dengan semua isinya dan semua yang ada di atasnya kecuali Allah SWT. Allah Maha Tinggi di atas langit yang paling tinggi. Dan bumi yang tujuh dan semua yang ada di dalamnya, di satu tangan timbangan fi kifatin, sedangkan la ilaha illallah di kifah yang lainnya, maka niscaya akan malat bihinna la ilaha illallah. Baik. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Wa abuhu kadhalik, dan bapaknya juga demikian. Kemudian ustusghira Abu Sa'id bi Uhud, pada perang Uhud beliau masih dianggap kecil. Mana ustusghira, dianggap kecil dan tidak boleh ikut perang Uhud. Itu Uhud, apalagi Badr berarti. Wa syahida ma ba'daha, dan beliau ikut dalam perang-perang setelahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal di Madinah sanata 63 atau 65, dikatakan pada meninggal pada tahun 63 atau 64 atau 65 Hijriah. Sanata 74, saya ulangi, mata bil Madinah sanata 63 atau 64 atau 65. Meninggal pada tahun 63 atau 64 atau 65. Waqila, dan dikatakan pula dengan sigatut tamrid. Sigatut tamrid menunjukkan kalau riwayatnya atau pendapatnya lemah, sehingga dibelakangkan dan memakai kata qila, dikatakan pula konon katanya sanata 74, tahun 74 radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahum. qawlu adkuruka wa ad'uka bihi. Adkuruka ay usni alaika. Ya Allah, ajari aku kalimat yang aku akan memujimu dengannya. Wa ad'uka, dan aku bisa meminta berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah katakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Qul ya Musa la ilaha illallah. Apa faedah yang kita dapat dari perintah Allah pada Musa, qul la ilaha illallah? Anna adh-dhakir yaquluha kullaha. Al-faedah fihi anna adh-dhakir yaquluha kullaha. Seorang yang berzikir harus mengucapkan kalimat tadi lengkap, la ilaha illallah. Jangan dipotong illallah, illallah, illallah. Tidak boleh. Jangan dipotong lebih pendek lagi, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak boleh. Apalagi dipotong lebih pendek lagi, hu, hu, hu, dia, dia, dia. La yajuz. Laisa minas sunnah. Tidak ada sunnahnya, enggak ada contohnya. Dalam hadis ini disebutkan, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau akan wafat? Sudah sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat kecuali sepotong-sepotong saja. Tidak, iya, begitu. Kalau kamu katakan qul la ilaha illallah, dia akan menyatakan la ilaha kemudian meninggal. Na'udzubillah, bisa kufur katanya. Sehingga jangan ajar yang panjang-panjang. Ajari saja Allah, Allah, Allah, Allah. Salah. Di mana sisi kesalahannya? Sisi kesalahannya dia lupa tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mentalqin juga menyatakan qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Dan menyatakan kepada pamannya yang sedang sakaratul maut, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Qul la ilaha illallah. Dan dalam hadis ini juga qul la ilaha illallah. Maka kamu katakan pada orang yang sakit tadi, qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau dia sudah menyatakan dan niat la ilaha illallah, walaupun belum selesai, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Innamal a'malu binniyat. Orang tadi sudah niat mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat, atau kemudian tidak mampu, atau kemudian hanya sebut sedikit kata-kata la ilaha kemudian illallahnya dalam hati dia, tidak mampu mengucapkannya lagi. Tidak mengapa. Allah Maha tahu niat seseorang. Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya. Dan sebagian orang yang sakaratul maut ketika disebutkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, dia tidak mampu mengucapkan, menggerakkan bibirnya, hanya mengangkat jarinya begini. Artinya apa? Artinya hati dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu cukup. Allah Maha tahu. Sehingga jangan dipotong zikir tadi. Ajarkan lengkap, katakan la ilaha illallah. Zikir dengan lafaz Allah saja atau dengan huwa saja, itu namanya zikrul mufrad. Kalau kalian pernah dengar zikrul mufrad atau ditanya apa hukumnya zikrul mufrad, muhdats. Tidak ada contohnya zikrul mufrad. Yang ada adalah Allahu Akbar atau Subhanallah atau La ilaha illallah atau apa lagi. Mesti akan ada pujian-pujian ini semua. Dzikrul mufrad tidak ada contohnya, barakallahu fiikum. Allahumma illa, kecuali cerita atau kisah nanti di akhir zaman ketika akan datang hari kiamat, kata Nabi tidak lagi disebut Allah, Allah. Itu saja. Apakah itu jadi dalil? Tidak. Justru sebaliknya, Nabi menyatakan kalimat Allah, Allah saja tidak disebut, apalagi yang lainnya. Itu maknanya. Tidak lagi disebut kalimat Allah, Allah. artinya mereka tidak menyebut satu kalimat la ilaha illallah, apalagi kalimat Allah saja tidak. Barakallahu fikum. Bukan berarti mencontohkan bolehnya dzikrul mufrad. Wallahu taala a'lam bissawab. Kembali kepada kitab. Ai fihi, padanya ada faedah. An-nadzakir, seorang yang berzikir mengucapkan kalimat tadi dengan lengkap, yaitu kalimat la ilaha illallah wa la yaqtasir ala lafzil jalalah. Tidak meringkasnya hanya pada kalimat Allah Allah. Wala ala huwa, tidak pula meringkas menjadi kalimat huwa huwa huwa. Kama yaf'aluhu ghulatu juhalil mutasawwifah. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan mutasawwifah, dari kalangan orang-orang sufi. Fa inna dzalika bid'atun wa dhalalah. Karena perkara ini bid'ah wa dhalalah, bid'ah yang sesat. Enggak ada contohnya satu riwayat pun dari Nabi bahwa beliau berzikir dengan Allah Allah Allah, enggak ada. Hanya saja mutasawwifah wabil khusus juhaluhum, lebih parah lagi orang bodohnya di kalangan mereka, mengucapkan la ilaha illallah 70 ribu kali katanya, dan kalau bisa 70 ribu kali dikali 70 ribu kali. Sehingga mereka berzikir semalam suntuk, bahkan berhari-hari, tetapi diberi rukhsah. Kalau sudah lelah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, maka berubah menjadi illallah, illallah, illallah, illallah. Kalau sudah lelah lagi, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau sudah parah, hu, hu, hu, dia, dia, dia, sampai pingsan. Ketika dia pingsan tidak sadarkan diri, teman-temannya mengucapkan selamat, selamat, selamat. Kamu telah menyatu dengan Tuhan, telah manunggalung Gusti Kawulo. Kata bahasa Jawanya, manunggaling Gusti Kawulo, Tuhanku menyatu dengan diriku. Begitu sadar ditanya, kamu siapa? Saya Allah. Dari mana? Dari Allah. Maka mana? Maka Allah. Tidak punya jawaban lain kecuali Allah, Allah, Allah. Berarti dia sudah sampai tingkatan yang paling tinggi dalam tingkat tasawuf, yaitu tingkat ma'rifat atau hakikat. Ini barakallahu fikum, tidak ada contohnya, tidak ada salafnya sama sekali. Muhdatsun bid'atun wa dalalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kitab. Kemudian Musa menjawab, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabbi, semua hamba-hamba mengucapkan demikian. Yani kalau kalimat la ilaha illallah, seluruh kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Demikian sabata bi khatt al musannif bil jam'. Demikianlah memang sudah sabit catatannya di dalam tulisan musannif langsung dengan tangannya. Pakai bentuk jamak. Kullu ibadika. Walladhi fil usul, adapun di dalam kitab-kitab usul al-hadis, artinya kitab-kitab hadis, induk hadis, disebutkan dengan mufrad. Mengapa? Mura'at lil lafzati kull, karena mengikuti lafaz kull, tidak mengikuti makna. La yura'il makna bal yura'i al-lafaz. Undur ila sabura. Kullu ibadika mufrad atau jamak? Hah? Ya jelas jamak Ustaz, sebentar, jangan terburu-buru. Kalimat kullu mufrad atau jamak? Hah? Mufrad. Kalimatnya mufrad, maknanya seluruhnya, berarti jamak. Sehingga hal yura'il lafaz, au yura'il ma'na. Kalau melihat lafadznya mufrad yura'i al-lafaz ay lafaz kull, lafaz kull kullu ibadika, adapun ini dia dalam keadaan mudhaf ilaihi, bukan pelakunya. Mana pelakunya? Ini pelakunya. Kullu, dia yang marfu. Sahih? Lafadznya lafadz mufrad, maka dengan mufrad di sininya kullu ibadika yaqulu hadha. Mengapa mufrad yura'i lafdhu kull? Fa inna lafdhahu mufrad. Walakin in yura'i ma'na kull wa ma'na kull al-jama', maka dia disebut dengan jamak pula. Yaquluna hadha kullu ibadika yaquluna hadha, kilahuma sahih, walakin al-awwal yura'i al-lafaz wa al-thani yura'i al-ma'na. Tayyib, kalau kita lihat lafadznya, lafdul hadith maksud saya, bukan lafadz kul sekarang, yang mana yang benar? Yang benar adalah kama fil usul bil ifrad, dengan mufrad. Kullu ibadika yaqulu hadha, semua hamba-hambamu mengatakan demikian. Kenapa kamu mufrad? Karena lafadz kul mufrad, karena fa'ilnya adalah kul. Kullu ibadika, penting gak nahu? Hah? Penting gak alfiah? Sangat-sangat penting. Berkait dengan akidah, berkait dengan hadis, berkait dengan sekian banyak ilmu syariah, bahkan nanti akan ada fikih. Berbicara masalah nahu, nahunya salah, fikihnya salah. Barakallahu fikum. Artinya manusiawi, beliau mencatat dengan tangannya sendiri, dan dikatakan hadza bi khattihi, langsung dari buku beliau. Yaquluna yura'il ma'na, padahal dalam usul, kitab-kitab usul dengan mufrad. Baik, labas, alhamdulillah, walaupun tidak berbeda makna, tetapi hanya sekedar tahu saja bahwa fil usul dengan mufrad. Wa huwa fil musnad min hadis Abdullah ibn Amr bilafdil jama', hanya saja ada satu riwayat di dalam musnad dari hadis Abdullah bin Amr dengan lafaz jamak. Kama dzakarahu musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Berarti kalau jamak ala makna kul, mengikuti makna kul, berarti tidak salah. Mengapa? Ada riwayat yang menyebutkan dengan jamak. Artinya Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan yaquluna dengan jamak. Ternyata ada riwayat dalam musnad. Kullu ibadika yaquluna hadha. Innama uridu syai'an takhussuni bihi min baini umumi ibadik. Di dalam lafaz musnad ada tambahan lafaz. Adapun seluruh hamba mengucapkan demikian. Sesungguhnya aku menginginkan takhussuni, kau khususkan aku dengan satu dzikir khusus. Min baini umumi ibadik, di antara keumuman hamba-hambamu aku ingin yang khusus. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, ba'da qawlihi kullu ibadika yaquluna hadha, setelah kalimat kullu ibadika yaquluna hadha, qul la ilaha illallah, qala la ilaha illa anta ya rabbi, innama uridu syai'an takhussuni bih. Di dalam lafaz Musa alaihi salam tidak protes menolak kalimat la ilaha illallah, tetapi dijawab dulu oleh beliau dan diikrarkan dulu. Ketika dikatakan qul la ilaha illallah, Musa menjawab la ilaha illa anta ya rabbi. Ini langsung mengucapkan sesuai dengan perintah Allah, la ilaha illa anta ya rabbi. Innama uridu syai'an takhussuni, tapi aku ingin sesuatu yang khusus untukku. Sehingga tidak salah, dan beliau Musa alaihi salam tidak meremehkan la ilaha illallah. Paham ya? Jangan sampai terkesan meremehkan Nabi Musa atau mengatakan melecehkan Nabi Musa bahwa Musa meremehkan kalimat la ilaha illallah. Tidak. Ketika dikatakan qul la ilaha illallah, la ilaha illa anta ya rabbi. Adapun hamba-hamba mengucapkan itu semua dan aku ucapkan la ilaha illa anta ya rabbi. Tapi aku ingin sesuatu yang khusus untukku. Baik. Walamma kana bin nasi bal bil alami kullih min ad-darurah ila la ilaha illallah ma la nihayata lah. Dan ketika manusia bahkan alam seluruhnya sangat membutuhkan, sangat berhajat pada kalimat la ilaha illallah ma la nihayata lah, apa-apa yang tidak ada ujungnya, ini yang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat berhajat. Kanat min aktsaril adkari wujudan. Karena itulah kalimat la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan. Wa aitsaruha usulan ahusulan, yang paling mudah dihasilkan. Wa a'dhamaha ma'nan, dan yang paling besar maknanya. Aktsaruha wujudan wa aitsariha husulan wa a'dhamaha ma'nan, paling banyak disebut, paling mudah diucapkan, dan paling besar maknanya. Jadi jangan pakai prinsip ekonomi, tidak berkait dengan masalah akidah. Apa prinsip ekonomi? Kalau barang banyak harga jadi murah, iya kan? Kalau barang banyak harga jadi murah. Ketika cuma ada satu orang berebut, saya berani sekian. Kalau sudah banyak, murah, meriah. Silahkan. Ambil. Nih, saya kasih imbuh dua. Mengapa? Sudah banyak. Tetapi masalah zikir, barakallahu fikum. Kalau banyak diucapkan manusia, bukan berarti harganya jadi murah. La ilaha illallah disebutkan aktsarul azkari wujudan, yang paling banyak dari zikir-zikir yang paling banyak diucapkan adalah la ilaha illallah. Tetapi bukan berarti paling banyak jadi rendah, jadi murah, tidak. Ini bukan ekonomi. Justru karena hajat manusia sangat-sangat berhajat pada la ilaha illallah, maka menjadi zikir yang paling banyak diucapkan, paling mudah diucapkan, tetapi paling besar maknanya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir ketahuilah adalah kalimat la ilaha illallah. Wal awamul juhal ya'diluna 'anha ila ad-da'watil mubtada'ah. Tetapi sayangnya orang-orang bodoh, orang-orang awam, mereka justru meninggalkan kalimat yang mulia ini, menggantinya dengan kalimat-kalimat lain yang mubtada'ah, yang bid'ah, allati laysat fil kitabi wala fis sunnah, yang enggak ada dalam kitab, enggak ada dalam sunnah, yaitu kalimat hu, dia siapa? Tidak jelas. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa afiyah, wassalamah wal hidayah. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.